Yakobus bab 5. Tantaretan sesoki, piarsa aki bebeleun kaula panikah. Sampian kotumular sabab sampian bekal nanggunga sangsara. Dunyana sampian ampon bucok, rasogena sampian ampon ekakan rap-rap. Mas ben salah kana sampian ampon tatain. Tatain agenika bekal dedia sakce senyala aki sampian. Semata deebe dena sampian akadiapoi. Sampian ampon nompok dunya ejeman separa napaah ka akhir panikah. Sampian tak majer o panaring oreng sialako itegele sampian. Semangken piarsa agi sero naring oreng genika. Reng oreng semakumpul hasilata nana sampian. Aira minta tolong. Bencereng areng oreng genika. Kapiarsa ka Allah, Pangeran semaha ko besah. Sampian ampon odik miwah, ben anik mati ka senengan edunya panikah. Sampian katon tepak nama lempo abe ka angkuy areh panyambelion. Sampian ngokom ben mate ereng oreng setak salah. Ben reng oreng geni kata Allah ben ka sampian. Detih tantaretan, pasaper sampian. Sampai Pangeran Rabu. Olah disapo napa sabere oreng tanih se anante. Kantos tanana abri hasil se arge ka abekna. Oreng tanih genika sabar anante torana ojen emusem rento. Ben ojen emusem nyemi. Sampian kotupa sabar. Paraje ate jugen. Sabab arena Pangeran ampon para. Je aset dion. Bencek saling nyala aki, sopaje sampian tak eokom sarang Allah. Kae muti, hakim ampon semak, para rabu. Tantaretan kae muti binabih se abu debu kalaben asmana pangeran. Sadoje pada sabar, sarang kuat nangkung kasangsaraan. Kaconto reng-oreng genikah. Reng-oreng genikah ekocak seneng polana sabar. Sarang kuat nanggung kasosaan. Sampian ampon mereng parkara kasaberena Ayub. Ben sampian oning katipon apa dibu dina Allah aberkati salerana. Sabab Pangeran panika beles aseh sarang becek ateh. Sepaleng parloh tantretan. Sampian je asompa. Sanareh bi nyamana langi otabe bumi. Otabe ponapa saos. Debu aki saos, engki mun sampian pajet amaksud engki. Ben debu aki punten, manabi sampian pajet amaksud punten. So paje sampian tak ekening oko mana Allah. Manabi iantarana sampian bedese susah. Adua saos, manabi bedese seneng, nyanyi ngaku ngagi Allah. Manabi bedese songkan. Nguni pin pamimpin jemaat, ben pin pamimpin jemaat genikah, kotunyu onaki sesongkan genikah. Sarang apulitaki minyak kasih sake, kalaben asmana pangeran. Manabi duk anah reng-oreng genikah etor ek keyakinan. Tanto sesake epa beres sarang pangeran. Sarangan pole satu sana, tanto esapora. Dedi sampian kotu saleng ngakon itu sana. Sopajo sampian epa berese. Duk ana oreng senges tuaki kasokana ala agenduk kakuaden seraje. Elia pada manusana sarang sampian ben kaule. Salerana doa kalaben ku ongku ateh. Nyoon sopajo tade ojen. Ben ongkuen. Tade ojen toron enagere genikah telo tahun setengah abite. Saampona genikah. Elia adu'a pole. Langik laju matoron ojen kantos tanah makeluar hasil pole. Tantaretan. Menabi iantarana sampian bedesita atorok pole kapanga jeren sederi Allah. Pas beda orang lain sema beli orang genika ka Allah. Kae mutih ayat panikah. Paksa pa'ah mabeli orang setusah dari jelen sesalah ka jelen sebender. Oreng jariah masalamat sok manah, oreng setusa jariah dari pateh. Bentetisa bebeh, banyak tu salainah esapora.